Satu hari Umar bin Khattab menangis berharap agar seniornya yang bernama Abu Baidah Jarrah, yang Rasulullah SAW gelari beliau sebagai Aminul Hadil Ummah, Likulli Ummatin Aminuha wa Aminul Hadil Ummah Abu Baidah Jarrah. Setiap kaum biasanya punya orang kepercayaannya sendiri. Bayangkan Rasulullah Al-Amin memberikan gelar Al-Amin kepada orang kepercayaannya bernama Abu Baidah. Sebetulnya semua khulafa ar-rasyidin agak kurang percaya diri berdiri di hadapan Abu Baidah karena seharusnya dia menjadi khalifah pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia yang sudah senja tua, Umar kemudian berharap agar Abu Baidah tidak berada di front terdepan di Baitul Maqdis untuk menggantengi tanah suci ini. Umar berharap di usia yang sudah tua menjadi penasihat khalifah di pemerintahan pusat. Tapi bertambahlah tetesan air mata Umar bin Khattab ketika Abu Baidah berharap kepada Umar, izinkan aku untuk menghabiskan usiaku di Baitul Maqdis menjaga Islam di perbatasan yang paling jauh, dan aku ingin agar tubuhku dicincang dan kuahnya diperbanyak agar lebih banyak lagi umat Islam yang merasakan manfaat dari diriku dan matilah dari Baitul Maqdis untuk kesetiaannya kepada Allah dan kepada agamanya.